بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan meneruskan malam hari ini insyaallah ta'ala masih dalam pembahasan bahwasannya yang diinginkan dari kalimat La ilaha illallah itu tidak seperti yang difahami oleh sebagian atau bahkan banyak orang, hanya cukup diucapkan saja. Yang benar bahwasannya yang diinginkan dari kalimat La ilaha illallah adalah seorang mengucapkan dengan lisannya yang disertai dengan pengetahuan yang benar yang harus ia yakini di dalam hatinya untuk menetapkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Yang bersamaan dengan itu nampak pada amaliyahnya wujud dari konsekuensi dia menetapkan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, yaitu mencintainya, mencintai orang-orang yang berada di atasnya, dan benci terhadap orang yang menyelisihi dan memusuhinya. Ini adalah konsekuensi yang harus dijalankan oleh orang yang mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Tidak cukup dengan lisan saja. Kalau cukup dengan lisan, maka orang munafik tidak dikatakan sebagai orang munafik. Orang munafik mengucapkan La ilaha illallah, namun Allah khabarkan innal munafiqina fi dzarfil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di kerak yang paling bawah dari neraka. Begitu pula sudah kita sampai pada syurut, syarat dari La ilaha illallah yang sudah kita sampaikan terakhir. Pertama adalah al-ilmu. Jadi kita terus mengilmui kalimat ini. Harus tahu. Karena dengan ilmu orang itu jadi tahu, mengenal, atau nama lainnya ma'rifah. Ma'rifah bi kalimat La ilaha illallah. Apa yang harus diilmuni? Yaitu tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Itu ilmunya. Keluarkan semua jenis-jenis peribadatan yang untuk selain Allah, keluarkan dari hati kita, masukkan peribadatan hanya untuk Allah semata ke dalam hati kita. Jika tidak diperkenankan adanya tawakal dari diri kita kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah, tidak dibenarkan. Wabillahi taufik. Kemudian yang kedua, yakin. Kalau al-ilmu itu nanti akan menghilangkan apa? Kebodohan. Karena banyaknya orang yang tidak paham dengan kalimat La ilaha illallah, jahil. Karena tidak ada ilmu. Jika syarat untuk bermanfaatnya kalimat ini, ya harus diilmu itu. Yang kedua, al-yakin. Apa di sini? Ilmu yakin. Al-yakin. Yakin itu akan menghilangkan keraguan, kebimbangan. Karena ada di sana orang-orang yang ragu, bimbang dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada atau tidak. Sehingga nampak dari keraguan dia itu ya, tidak beramal. Tidak beramal soleh. Karena dia tidak memiliki keyakinan adanya hari pembalasan, enggak punya keyakinan adanya hari hisab, enggak punya keyakinan adanya surga dan neraka. Sehingga dia bimbang keberadaannya. Bingung. Syaratnya supaya bermanfaat kalimat la ilaha illallah kita harus yakin. Kita harus membenarkan yang demikian ini. Kemudian ikhlas murni bersih. Ikhlas itu artinya murni, bersih. Bersih. Dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Memberikan ibadah hanya untuk Allah semata. Jangan sekali-kali memberikan ibadah kepada selain Allah, termasuk kepada diri kita sendiri. Itu jangan sekali-kali. Jangan kita menjadi perampok ibadah. Yang mestinya ibadah diberikan kepada Allah, ya rampok untuk dirinya. Ya. Ia memberikan ibadah untuk dirinya. Kok bisa? Ya bisa. Sangat-sangat mungkin sekali. Adanya orang beramal bukan karena Allah pamrih dia dalam beramal. Karena ada kepentingan dia beramal. Punya maksud dan tujuan dia beramal. Sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Nah itu namanya dia beribadah untuk diri sendiri. Mungkin untuk mendapatkan pujian. Untuk mendapatkan sanjungan. Untuk mendapatkan jabatan. Ya sekian banyak dari perkara-perkara yang itu menguntungkan dirinya dengan ibadah tadi. Dengan ibadah tadi apa? Menguntungkan dirinya. Pencitraan untuk dirinya. Itu kalau bahasa sekarang ya. Kalau bahasa sekarang itu pakai bahasa istilah apa? Pencitraan. Jadi ibadah itu untuk merekomendasi dirinya bahwa dirinya adalah ternyata orang menilai orang yang sangat-sangat rajin beribadah. Ini merusak keikhlasan dalam kalimat La ilaha illallah. Orang itu masa bodoh orang mau menilai baik atau tidak terhadap ibadahnya dia. Selama ini adalah syariat yang Allah ajarkan, yang diperintahkan oleh Rasulnya, ia kerjakan untuk Allah semata. Enggak urus dia orang mau memuji, orang mau mencela, orang mau mengatakan apa, enggak akan membuat dia itu mundur, enggak membuat dia melempem, enggak bikin dia bangga. Coba perhatikan diri kita. Apakah ketika ada orang menyanjung kita, kita merasa bangga? Lalu ketika ada orang mengkritik, kemudian kita merasa melempem? Kalau masih seperti itu, perbaiki ikhlas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan kita perlu diperbaiki. Nah, kita berbuat di muka bumi itu untuk siapa? Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada diri atau mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang namanya perkara yang harus diingatkan terkait dengan syurut al-ikhlas. Terkait dengan syarat berupa keikhlasan. Demikian juga as-sidq, membenarkan. Kebalikannya mendustakan. Banyak di antara manusia mengucapkan la ilaha illallah tapi didustakan ucapannya ia dengan perbuatannya. Jadi dia ucapkan la ilaha illallah tapi didustakan oleh perbuatannya sendiri, enggak membenarkan ucapannya. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, masih istighosah kepada selain Allah. Ya. Istighosah dengan sahibul kubur. Istighosah dengan ya, orang-orang yang dianggap soleh atau wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Masih bertawasul dengan wali-wali Allah. Di kuburan-kuburan yang tersebar di tanah air ini. Jadi begitu tahu di situ ada kuburan keramat, katanya informasi, berduyun-duyun ke sana. Dan anehnya itu lintas. Lintas, bukan penduduk setempat, enggak. Dan ini menunjukkan memang cerita yang dibikin-bikin. Ya mungkin di Jati Jajar ada penembahan yang dianggap keramat. Kampung di situ biasa-biasa aja, enggak ada yang anggap keramat biasa. Tapi yang datang dari berbagai manca daerah. Coba lihat, apa mau apa di situ? Ya untuk mencari keberkahan. Ya, yang jomblo biar dapat jodoh misalnya. Yang dagangnya kurang sukses biar laris. Ya, yang nyalek biar jadi. Wah. Musibah yang luar biasa ini. Tabarakallahu fikum jami'an. Sementara di situ zikirnya la ilaha illallah. Itu yang namanya tidak membenarkan apa yang diucapkan lisannya, karena didustakan oleh perbuatannya. Jika syarat dari la ilaha illallah adalah asyidqu, membenarkan. Monggo dikoreksi kita semua ya. Apakah kejujuran kita sudah nampak di dalam kalimat la ilaha illallah? Ya nampaknya nanti di dalam amaliyahnya. Amaliyah yang menunjukkan dia adalah orang yang benar di dalam bertauhid. Benar di dalam kalimat la ilaha illallah. Karena ini syarat. Syarat yang akan menjadikan manfaat kalimat tersebut untuk diri orang yang mengucapkannya. Ayah. Kemudian mahabbah, cinta. Cinta itu nanti akan berkebalikan dengan benci. Apakah benci dengan kalimat tauhid atau cinta dengan kalimat tauhid? Cinta dengan kalimat tauhid, dia mewujudkan wujud cintanya itu ada. Ya, wujud cintanya itu ada. Orang menunjukkan cinta kan nampak ya. Ini ya sudah banyak punya keluarga ini. Kan tahu, oh ini bentuk cinta. Pasti ada apa kalau cinta? Ya, ada wujudnya, ada pengorbanannya untuk meraih. Ya untuk meraih kan ada usaha, ada pengorbanan. Ya, tidak antagonis dengan kalimat ini enggak. Jika apa yang diinginkan oleh kalimat tauhid konsekuensinya agar ia jalani. Itu menunjukkan cinta. Ya. Tidak bisa untuk ditawar-tawar. Ya, tidak bisa untuk terjadi di dalamnya toleransi terkait dengan kalimat tauhid ini. Ya. Toleransi karena ini lagi menghormati hari apa misalnya. Padahal itu sudah jelas bertentangan dengan kalimat tauhid, ya enggak bisa. Ya. Acara sedekah laut, sedekah bumi. Orang itu akan dihadapkan di sini apakah betul-betul dia mahabbah di kalimat tauhid la ilaha illallah atau benci. Kalau orang benci dengan kalimat tauhid ya sudah, pasti dia enggak suka dengan hal-hal yang berbau atau hal-hal yang mengarah kepada peribadatan kepada Allah semata. Ketika diajar, kita sembah Allah semata. Kleset, blenger banget denger kayak gini. Tapi ketika disebutkan, di sana ada penembahan yang luar biasa keramatnya. Ini penghulu dulu disebutkan manakibnya. Kehebatan-kehebatan orang yang dikubur di situ. Yang belum tentu benar adanya. Wah, yang tadinya ngantuk jadi hilang ngantuknya. Semangat, terus besok ingin melihat dan seterusnya. Tadi giliran disebutkan untuk tinggalkan itu semua. Lah mulai muncul rasa kebencian. Jadi hati-hati ya. Jadi mahabbah sebalikannya apa? Al-bughd, kebencian. Syarat berikut adalah al-inqiyad, tunduk, patuh. Ya, tidak menentang. Ya, tidak menolak. Terhadap kalimat la ilaha illallah. Karena syarat-syarat ini berangkai satu dengan yang lainnya. Demikian juga al-qabul, menerima. Terakhir adalah mengkufuri yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syurut kalimat tauhid la ilaha illallah yang akan bermanfaat bagi pelakunya. Sedangkan rukunnya itu ada dua. Tadi syarat ada 8. Rukunnya ada 2. Ini kan kalimat tauhid atau syahadat itu kan rukun Islam yang pertama. Ya, rukun Islam pertama. Ya ada syarat, ada rukun, kan begitu. Sebagaimana kita pembahasan sholat, ya ada syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat. Ya. Ada pembatal-pembatal sholat, ya ada pembatal-pembatal syahadat atau tauhid. Ya. Ini semuanya lengkap dibahas oleh para pendahulu kita. Rukun yang pertama adalah an-nafyu. An-nafyu itu artinya meniadakan. Rukun yang kedua wal-isbat. Isbat itu adalah menetapkan. Fala yakfil nafs, tidak mencukupi hanya meniadakan. Wala yakfil isbat, tidak mencukupi hanya menetapkan. Bal labudda minal itsnaini, bahkan harus ada dua rukun ini. Peniadaan terambil dari lafaz la ilaha, tidak ada ilah. Apa kemarin dulu kita sebut makna ilah? Sesembahan, yang mendapatkan persembahan, yang diibadahi. Ya, jadi seorang ketika dia mempersembahkan, melakukan persembahan, peribadatan yang dituju dengan ibadah-ibadah ini, berarti itu adalah ilah yang ia jadikan. Dipahami? Kalau ilah-ilah itu adalah selain Allah, berarti dia telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Dipahami? Baik. Rukun yang kedua adalah al-isbat, menetapkan. Yaitu dari lafaz illallah. Ya, kecuali Allah. Ya, jadi seluruh ibadah-ibadah batil kalau diberikan kepada selain Allah. Dan yang benar adalah ditujukan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Masyarul muslimin wal muslimat, lihat kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di footnote atas bahwasanya kalimat ini tidak cukup ucapan saja, karena Rasul sebutkan man qala la ilaha illallah mukhlishan. Jadi di sini ada pengikat, enggak cukup mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi ikatannya adalah mukhlishan, dengan ikhlas, dengan murni, jujur dari lubuk hati yang paling dalamnya. Wa fi riwayatin khalisan min qalbihi, murni dari hatinya. Ini lebih spesifik tadi mukhlishan, ya, kemudian diikat dengan lebih khusus khalisan min qalbihi, murni dari hatinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain shadiqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Fi hadisin akhara, pada hadis yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Siapa mengucapkan la ilallah dan ia kufuri dengan yang disembah dari selain Allah. Ini semuanya adalah ikatan-ikatan yang ada. Lihat halaman nomor 7 bawah. Man qala la ilaha illallah mukhlishan, hadza qaidun. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas. Ikhlas ini adalah pengikatnya. Jadi enggak cukup mengucapkan dengan lisan tanpa adanya ikhlas. Lam yaqtasir ala qawlihi man qala la ilaha illallah. Tidak meringkas hanya ucapan siapa yang mengatakan la ilaha illallah, bal qal mukhlishan min qalbihi. Bahkan Rasul katakan murni dari hatinya. Wala yakfi an yaqula la ilaha illallah hatta yakuna dhalika khalisan min qalbihi. La yakfi, tidak cukup. Annahu yaqul, bahwasanya ia ucapkan la ilaha illallah hatta, sehingga yakuna, menjadikan dhalika, ucapannya itu khalisan min qalbihi, murni dari hatinya. Li'alla yakun, agar tidak menjadi minal munafiqin, termasuk dari kalangan orang-orang munafik. Alladzina yakulunaha, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah bi'alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Walakinna, akan tetapi, la yakulunaha biqulubihim, mereka tidak mengucapkannya dengan hati-hatinya mereka. Jelas ya? Baik. Wa man qala la ilaha illallah, dan siapa yang mengucapkan la ilallah dan mengkufuri dengannya, diibadai dari selain Allah, hadza qaidun adzim. Ini juga pengikat yang sangat agung. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapan wa kafara, yang mengkufuri bima ubida, dengannya diibadahi, min dunillah, dari selain Allah. Jadi harus dikufuri. Dikufuri itu maksudnya diingkari. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu harus diingkari. Ya. Harus. Li'anna katsiran yaquluna, karena banyak mereka mengucapkan la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal kubur, namun tidak meninggalkan menyembah kuburan. Banyak mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meninggalkan dari peribadatan kuburan. Ya, wa du'a al amwati, dan berdoa kepada orang yang sudah mati. Wal istighatsata bihim, dan minta tolong dengan mereka, istighatsah dengan mereka. Wa talabal hajati min ghairillah, dan meminta kebutuhan-kebutuhan kepada selain Allah. Haula'i, ini la tanfa'uhum la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya, tidak bermanfaat buat mereka. Kenapa tidak bermanfaat la ilaha illallahnya? Li'annahum lam yakfuru, mereka tidak mengkufuri bima yu'badu min dunillah, yang diibadai dari selain Allah. Jadi itu persyaratan yang harus ada pada diri kita. Ya, jadi kita harus berusaha ucapan la ilaha illallahnya itu bermanfaat bagi kita. Coba perhatikan dengan baik. Kisah yang sudah pernah kita sampaikan, kisah apa? Hadis bitokoh. Itu adalah orang yang benar di dalam kalimat la ilaha illallahnya, sehingga memberatkan timbangan kebaikan di yaumil qiyamah. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan petunjuk berupa zikir kalimat la ilaha illallah untuk orang yang sakit. Ya, untuk orang yang sakit. Di mana orang yang sakit ini disebutkan dalam hadis yang panjang, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di antaranya, dan dihasan Al-Syalbani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingan terhadap orang yang sedang sakit. Di akhir dari hadisnya beliau katakan, man qalaha, siapa yang mengucapkan zikir ini, semuanya zikir tauhid, la ilaha illallah, ya, fi maradhihi, di saat sakitnya, hatta yamuta, sehingga dia menjadikan, jadi sampai dia meninggal dunia, jadi saat kita dia berpikir seperti itu sampai dia meninggal dunia, ya. Kata beliau alaihi salatu wasalam, lam tan'amhun nar, neraka tidak akan melahapnya. Ini menunjukkan lailahnya bermanfaat bagi dia. Ya. Jadi tidak akan, neraka itu tidak akan melahapnya, tidak akan membakarnya, tidak akan memakannya. Apa zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ketika seorang hamba sakit dan dia mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah menjawab dari zikirnya hamba ini, ya sadaqa abdi, la ilaha illa ana wa ana akbar. Itu jawaban Allah subhanahu wa ta'ala ketika hamba berzikir demikian di saat sakit. Itu di saat sakit. Ketika si sakit mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, Allahu akbar, wallahu akbar, dan Allah paling besar. Kalau jadi ikhwah, telah benar hambaku. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku. Wa ana akbar, dan aku adalah yang paling besar. Nah, hamba ketika mengucapkan lafaz ini, dia tahu akan maknanya. Sehingga ia tetapkan peribadatan itu hanya untuk siapa? Allah. Sehingga si sakit ini betul-betul berharapnya kepada Allah. Bersandarnya, bertawakalnya kepada Allah. Tahu yang akan menyembuhkan itu Allah, yang akan mematikan itu Allah. Sehingga tawaran apa saja dari orang itu akan ditolak ketika itu nanti akan mengabdi kepada selain Allah. Akan ditolak. Jajan yuk, kayak menganah, kayak orang pinter. Ya. Akan ditolak. Nah, apa sebab? Karena dia sudah menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Dan dia tahu yang memberikan sakit itu Allah. Dan dia tahu bahwa sebab yang mendatang, ya, sebab sakitnya juga Allah yang membuat sebab. Dan dia tahu Allah yang akan menyembuhkannya. Dan dia tahu pula kalau Allah kehendaki dengan sebab ini, ia akan diambil oleh Allah. Dia tahu persis. Sehingga tidak ada sandaran ibadah kecuali hanya untuk Allah saja. Dan dia sangat terhibur dengan zikir ini karena Allah jawab. Dan dia bisa menghadirkan jawaban itu. Jadi ini zikir yang mestinya diwasiatkan, pesankan kepada orang yang sakit. Supaya nanti dia betul-betul bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya. Ya, jadi yang kedua, zikir yang kedua adalah la ilaha illallah wahdah. Yang kedua. Ya, tadi la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Di saat hamba mengucapkan demikian pun Allah jawab. Telah benar hamba. La ilaha illa anna. La ilaha illa anna wahdi. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku saja. Itu jawaban dari Allah ketika hamba mengatakan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Allah jawab demikian. Ini sangat-sangat bermanfaat ya Allah. Jadi pengetahuan terhadap la ilaha illallah kebutuhan yang sangat mendesak. Sangat mendesak kebutuhan pengetahuan terhadap perkara ini. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia. Tidak ada yang ikut andil dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma wa sifatnya. Ia tahu persis yang demikian ini. Dia tahu persis tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Tidak ada sekutu di dalam perkara-perkara ini. tahu persis bahwasanya Allah Ta'ala adalah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Dan tahu persis tidak ada yang memiliki nama-nama dan sifat yang tinggi. Yang tidak boleh disifatkan ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tidak akan ia sekutukan Allah Ta'ala. La ilallah wahdah la syarikalah. Pikir keberapa itu? 3. Allah pun jawab yang demikian itu. La ilaha illa ana wahdi la syarikah. La syarik. Tidak ada syirikah. Tidak ada sekutu. Dan memang demikian. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian yang keempat. Zikir yang keempat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Ya, lahul mulku wa lahul hamd. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Yang tidak ada sekutu baginya. Dan baginya adalah kerajaan dan pujian. Ini semuanya zikir yang nanti terkait dengan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jika itu zikir yang betul-betul akan menanamkan ketauhidan yang sempurna. Dan orang sakit mestinya menyibukkan ini. Ya, menyibukkan ini. Nah, enggak usah berzikir yang banyak-banyak, sederhanakan permasalahan ketika sedang sakit. Karena kita tidak tahu apakah sakit yang sedang diderita ini adalah sebab untuk kematiannya. Sehingga itu lebih aman dan lebih baik untuk dirinya. Jangan berpikir yang macam-macam. Kalau Allah beri kesembuhan itu yang terbaik. Kalau Allah wafatkan, dia pun diwafatkan dalam keadaan terbaik pula. Ya. Allah pun jawab. Ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd. Untukku pujian dan untukku kerajaan. Karena semuanya adalah milik Allah, al-mulk lahul mulk, milik Allah lah kerajaan, berarti kita itu dikuasai, dimiliki oleh Allah karena Allah yang mencipta kita. Sehingga apa yang Allah inginkan pada diri kita, ya Allah yang kehendaki pada diri kita. Dikehendaki oleh Allah Ta'ala sakit. Dikehendaki oleh Allah Ta'ala demikian-demikian. Kaya, miskin dan semuanya. Ini semuanya atas kehendak Allah. Ya, sehingga ia menerima dengan sepenuh hati. Menerima dengan sepenuh hati. Jujur dia dalam bab ini. Nah, karena Allah yang memilikinya. Dan Allah Ta'ala yang dipuji. Allah tidak akan berbuat zalim terhadap hamba-hamba. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, diberi sakit sesakit apapun itu bukan bentuk kezaliman dari Allah Ta'ala. Sehingga dia tahu dengan sakitnya itu adalah merupakan kebahagiaan tersendiri. Ya, orang yang benar tauhidnya dengan sakit yang ia derita itu akan menjadi kebaikan. Lihat bagaimana Abu Qilabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan berada dalam suatu semacam gubuk kecil di tengah Sahara. Dalam keadaan buta. Tidak punya dua kaki, tidak punya dua tangan. Hanya diurus oleh satu anak laki-lakinya. Pun tidak lepas yang namanya memuji Allah Ta'ala. Akan kesempurnaan Allah Ta'ala. Memberikan demikian pada dirinya. Ini karena benarnya tauhid. Benarnya keimanan. Tahu Allah yang mengatur segala urusan. Tahu Allah yang memilikinya. Allah mengendaki demikian. Dan dia termasuk orang pilihan. Kan gak semuanya orang akan dijadikan seperti itu oleh Allah. Sehingga ia menganggap istimewa. Karena Allah memberikan keistimewaan dengan keberadaannya. Sehingga yang keluar lisannya adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendapatkan nikmat dengan sakit yang semacam itu. Sehingga ia pun bisa bersyukur dengan sakit yang diderita. Nah, sehingga penutup dari doa itu adalah la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wala haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Dia sadarkan betul bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Tahu daya dan kekuatan itu dari Allah, bukan dari dirinya. Ini bentuk kepasrahan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita menyebutkan man qalaha fi maradhi, siapa yang mengucapkan zikir ini di masa sakitnya, hatta yamut, sampai ia meninggal dunia, lam tat'amhu an-nar, neraka tidak akan melahapnya. Nah, ini salah satu bentuk konkret dalam bab masalah ketauhidan. Ini di saat sakit akan mendapatkan keutamaan tersebut. Semoga nanti di akhiratnya kalimat tauhid akan memberatkan timbangannya. Begitu ya, Pak. Sehingga sangat-sangat disayangkan ketika seorang itu jahil terhadap kalimat yang mulia ini. Sangat-sangat disayangkan ketika orang itu enggak paham terhadap keagungan kemuliaan tauhid ini. Malah ketika mengajarkan tauhid kok malah dibenci, malah dicaci, dimaki, dinyinyir, dimusuhi, bahkan diusir-usir. Itu kan orang yang tidak paham itu. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau di dalam berdakwah tauhid, ya, sampai diusir-usir, diintimidasi. Padahal itu aslinya untuk kebaikan mereka, bukan? Hanya untuk kebaikan. Namun ketika Allah Ta'ala tidak kehendaki untuk mendapatkan kemuliaan, ya, kebaikan tauhid, ya tidak dapat. Sehingga orang yang memperoleh ilmu tentang masalah ini adalah orang yang mendapatkan nikmat yang besar. Karena ini kunci surga. Yang juga sebab orang itu, ya, masuk ke dalam surga. Selamat dari kekalnya dari neraka. Ini harus kita ajarkan kepada semua orang, ya. Banyak orang harus kita berusaha untuk memahamkan. Punya kepedulian yang banyak, ya. Antusias yang tinggi untuk sampaikan. Di majelis-majelis. Ya, di tempat-tempat yang kira-kira bisa untuk menyampaikan. Di pos kambling barangkali ketika ronda. Enggak ada masalah sampaikan tentang masalah tauhid. Ya mungkin bermula dari tekorai donga surga. Donga menjadikan sebab masuk surga. Zikir ini suruh ucapkan bagi orang yang sakit. Nanti dijelaskan makna yang terkandung di dalamnya. Paham ya? Jadi ini sayang kalau enggak hafal doa ini, sayang. Yang pertama apa tadi doanya? La ilaha illallah wallahu akbar. Terus la ilaha illallah wahdah. Tiga la ilaha illallah wahdahu wahdah. La ilaha wahdahu la syarika lah. Yang keempat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. Yang kelima terakhir la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, jadi kita hadirkan maknanya, ya, kita hadirkan bahwasanya Allah menjawab sehingga terasa dekat dengan Allah dirinya. Ya, karena masa-masa sakit yang sampai sebab meninggal dunia itu masa perjuangan yang besar. Ya, masa perjuangan yang sangat sangat besar. Ya. Disebutkan dalam Ahwal Yaumil Qiyamah bagaimana keadaan mereka orang yang akan meninggal dunia. Ya. Datang bujukan-bujukan untuk pindah agama. Yahudi, Nasoro, yang berwujud, yang mengajak ini adalah orang-orang yang kita mengenalnya. Coba lihat, ini perjuangan yang sangat-sangat besar sekali untuk bisa selamat istiqomah di atas tauhid. Dan gak ada jaminan bagi kita, gak ada jaminan bisa selamat. Maksudnya siapa yang mau menjamin bisa selamat? Gak ada. Sehingga yang ada adalah bagaimana kita untuk menjaga keistiqomahan di saat hidup kita sampai akhir hayat kita. Karena al-amalu bil khawatim. Karena yang namanya amalan itu dengan penutupan. Penutupannya apa amalan dia? Nah, sehingga ketika dia terbiasa dengan wujud dari pengamalan dari la ilaha illallah, maka itu akan bertahan sampai meninggal dunianya. Sehingga kita jangan merasa berat hati untuk meninggalkan orang-orang yang dia itu benci dengan la ilaha illallah. Jangan kita merasa berat hati untuk meninggalkan orang-orang yang menyelisih terhadap la ilaha illallah. Jangan berat hati untuk meninggalkan. Karena mereka itu tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun. Ya, mereka itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat sedikit pun. Sehingga kita harus berpikir yang cerdas. Ya, supaya kita bisa selamat dengan tauhid ini. Konsekuensi tauhid ini. Ya, wabillahi taufik. Ya, konsekuensinya ya harus ditinggalkan kesyirikan, tinggalkan kebid'ahan, ketinggalkan dosa-dosa besar. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Karena sudah menetapkan ibadah kepada Allah. Nah, kalau dia masih berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, berbuat kemaksiatan, itu kan sedang mengabdi kepada selain Allah. Karena Allah tidak akan mengizinkan untuk mengabdi dengan kemaksiatan, kedurhakan, tidak bakalan Allah izinkan. Bisa dipahami? Orang terjatuh kepada dosa, kepada bid'ah, itu merupakan perbuatan yang dia menghamba kepada selain Allah. Itu jadi masalah di situ. Cuma tingkatannya nanti ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang dosa besar. Tapi ini pengabdiannya bukan kepada Allah. Nanti ada yang menghilangkan tauhid, ada yang hanya merusak, dan ada yang nanti ya mengurangi nilainya. Jadi seberapa kadar dia itu untuk pengabdian kepada selain Allah SWT tergantung dari klasifikasi yang ia kerjakan. Apakah terkait dengan kesyirikan, apa kebid'ahan, atau kemaksiatan. Kalau kesyirikan jelas, itu nanti akan merusak dan membatalkan ketauhidannya. Kebid'ahan itu sudah lebih mendekati kepada kesyirikan, tinggal selangkah lagi. Oleh sebab yang demikian, mari ya kita koreksi muhasabah di bulan Sya'ban ini, yang sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Muhasabah coba diri kita. Apakah diri kita masih ya bergaul, berteman, sharing, menimba ilmu dengan yang bertentangan kalimat tauhid? Kalau masih, coba berusaha untuk mulai melepas. Karena itu gak ada manfaatnya sedikit pun. Justru akan bisa menjadikan kita itu berbalik. Tidak istiqomah. Akan membenarkan kesyirikan. Akan membenarkan kebid'ahan. Akan membenarkan dosa-dosa. Karena dengan diamnya kita itu seperti kesepakatan. Jadi paham ya? Dengan diamnya kita ketika bareng dengan orang-orang tersebut dan dia sedang melakukan perbuatannya, itu namanya seperti kesepakatan. Mengiyakan. Lah bentuk tidak sepakat dan tidak mengiyakan, ya enggak di situ. Meninggalkan. Jadi monggo kita semuanya untuk muhasabah ya. Karena memang yang terbaik sebelum masuk Ramadan itu sudah bersih jiwa-jiwa ini. Sehingga nanti ketika masuk Ramadan dalam keadaan ya, lebih ringan lagi untuk beraktivitas di dalam mengerjakan ibadah-ibadah. Wabillahi taufik. Sudah Isa? Allahu taala lembisuar. Ini berarti pertemuan terakhir untuk pelajaran pada maghrib, dan untuk Ramadan saya belum dapat informasi. Wabillahi taufik, Allah taala lembisuar. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.